minas akhir. Dan bisa jadi mungkin orang yang direndahkan itu ternyata lebih baik daripada orang yang sakhir. Bisa jadi orang yang mungkin kita melihatnya apa seperti digambarkan oleh Rasulullah, matrudun ala kulli an kulli bab, tertolak dari tiap pintu. Kalau dia datang bertamu tidak diterima, mengintakan syafaat tidak diterima syafaatnya. Ya, mungkin dia membela ataupun menolong melamarkan yakni anak gadis orang untuk saudaranya itu tidak diterima lamarannya, ya, untuk jadi perantara penengah itu juga tidak diakui. Nah, tapi kata Rasulullah, orang-orang seperti ini idza aqsama 'ala Allah la abarra, kalau dia bersumpah agar Allah melakukan apa yang dalam sumpahnya itu dijalankan oleh Allah, dibarir, dinyatakan apa namanya, dia sudah apa benar sumpah tersebut dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kama huwal ghalib wal waqi, sebagaimana yang umumnya dan kenyataan sering terjadi, biasanya orang yang masyhur itu lebih baik daripada yang sakhir. Fa inna sukhriyah, nah sesungguhnya sikap sukhriyah merendahkan, mengejek, la taqa, tidak terjadi illa min qalbin, kecuali yang muncul dari hati yang tamtali bim masawiyil akhlak, min qalbin mumtali bim masawiyil akhlak. Sikap sukhriyah itu merendahkan, meremehkan, mengejek orang lain, baik itu dengan ucapan, baik apakah dengan juga isyarat dengan mata. Nah, mumtali itu biasanya muncul dari hati yang penuh dengan akhlak yang buruk, tidak ikhlas, tidak adanya rasa khasyah kepada Allah, tidak adanya takut kepada Allah, tidak ada ta'zim kepada Allah. Mutahallin bikulli khuluqin dhamim, terhiasi dengan semua akhlak yang buruk. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bi hasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahu muslim, cukuplah seorang itu dikatakan jelek, jahat ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim, merendahkan saudaranya yang muslim. Makanya walaupun mungkin mereka yang menjadi muslim ini jatuh dalam artinya perbuatan pelanggaran, kemaksiatan, bahkan memberontak, diperangi oleh kaum muslimin lagi ketika zaman para sahabat, ya, orang-orang khawarij diperangi, dihabisi tinggal dari 6 atau 8 ribu orang itu tinggal 8 atau 10, kemana yang 7 ribunya lagi, habis. Nah, tapi tidak ada mereka merendahkan orang-orang yang bughat ini, orang-orang yang melanggar ini, walaupun orang mereka itu mengkafirkan orang-orang yang mengumpasnya. Nah, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat dikafirkan, ya. Nah, masuk di dalamnya Abu Musa al-Asy'ari dan yang bersama Ali bin Abi Thalib, juga yang bersama Sa'd Khalil Mukminin, Muawiyah bin Abi Sufyan, atau Amr bin Al-As dan yang lainnya, itu dianggap kafir semua. Tapi benar mereka tidak. Para sahabat memerangi mereka, dan dalam hal ini adalah Ali bin Abi Thalib, pun mereka diperangi tapi tetap memenuhi hak mereka, mengakui. Nah, mereka punya hak, sampai mereka sendiri yang memulai pertempuran itu dengan menumpahkan darah sebagian sahabat Rasulullah SAW. Nah, qala thumma qala wala talmizu anfusakum, jangan kamu merendahkan diri kamu. Ini subhanallah bahasanya beliau, nanti disebutkan di bawah itu, sammal akh al mu'min nafsan li akhi, sammal akh al mu'min nafsan li akhi, jangan kamu merendahkan diri kamu sendiri. Padahal kita merendahkan orang lain, tapi itu dianggap sama dengan merendahkan diri sendiri, menghinakan diri sendiri. Ai la ya'ib ba'dukum ala ba'd, janganlah satu sama lain di antara kamu itu menghinakan, mencacati yang lain. Wallams bil qaul, ini menurut sebagian ulama beliau, sebagian ulama juga menyebutkan seperti yang pernah kita sampaikan, alam itu kadang-kadang dengan isyarat, walham itu bil fi'il, yang lainnya menyebutkan dengan ucapan. Nah, ta'an, yaktab, menghibahi. Ada juga yang membedakan, kalau hams itu di depan, dia mengejek orang itu, menghinakan orang itu, kalau lams, kalau sudah belok. Ya, artinya sudah berpisah, berhadapan. Nah, ini kalau hams, dia langsung menghina, mencaci, menunjukkan penghinaan. Tapi kalau lams, sudah berpisah, mencibir, ataupun mengejek, nah, atau dengan isyarat tangan. Nah, itu dengan lam. Qala kilahuma manhiyun anhu haram. Ada juga yang menyebutkan sama, ya, dua-duanya sama-sama penghinaan, perendahan, pelecehan, ejekan. Dan keduanya sama-sama dilarang. Alam maupun dengan ham itu dilarang. Haram. Mutawa'adun ilai alaihi binnar, dan diancam dengan neraka. Menunjukkan apa? Bahwa itu semua perbuatan dosa besar. Alham walam itu dosa besar. Makanya di awal di dalam ayat Allah menyebutkan ancaman. Wa'idun likulli humazatin lumazah. Nah, wa'idun likulli humazatin lumazah. Yang diantara makna mereka menyebutkan wa'id ini neraka. Nama-nama salah satu diantara nama-nama jahannam. Wa'id. Alakul hal itu dosa besar. Ini kalau ini misalnya antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, kita mengharapkan dosa-dosa kecil kita diampuni, sementara dua hal ini ternyata sering kita lakukan. Nah, ya, maka tidak ada jalan lain kecuali betul-betul yang nanti disebutkan oleh beliau, wa man lam yatub fa ulaika hum dhalimun, kalau tidak bertobat, maka dia termasuk orang yang zalim. Nah, dan Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bukan orang yang zalim. Qala rahimahullah kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wailun likulli humazatin lumazah, celaka atau neraka wail untuk orang-orang yang humazah lumazah. Ini kata mereka humazah lumazah, ini dalam bentuk mubalaghah sangat sering merendahkan orang lain, senangnya begitu, baik itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, dengan tindakan, gaya berjalan, ya, dibuat untuk ingin merendahkan, atau dari sikap. Nah, sikap itu kan kadang-kadang mungkin apa kelihatannya seperti, nah, yani tidak banyak orang yang tahu bahasa tubuh itu dia merendahkan orang lain. Qala sammal akhal mu'min nafsan li akhi. Di sini Allah menyamakan, menebutkan akhi yang beriman itu, saudara yang seiman itu, nafs bagi akhinya adalah jiwa bagi saudaranya yang lain. Makanya disebutkan oleh Allah tadi, wala talmizu anfusakum, janganlah kamu wahai orang-orang yang beriman merendahkan, menghinakan diri-diri kamu sendiri. Itu jangan merendahkan orang lain yang itu adalah saudaramu yang mukmin, yang artinya sama dengan kamu merendahkan diri kamu sendiri, menghinakan diri kamu sendiri. Li'annal mu'min yambaghi an yakuna hakadha haluhum kal jasadil wahid. Karena orang yang mukmin itu seharusnya lah dia itu seperti itu, haluhum kal jasadil wahid. Walaupun tidak pernah bertemu, tapi ketika mereka sama-sama mukmin akan terasa hubungan batin mereka. Nah, sedih ketika seorang mukmin yang lain mungkin mendengar apa namanya saudaranya yang mukmin di tempat yang lain mengalami musibah. Nah, ujian, apakah itu ujian dalam mungkin urusan dunianya, lebih-lebih dalam urusan akhiratnya, diuji oleh Allah, dia jatuh ke dalam penyimpangan, kesalahan. Nah, walianahu idha hamaza ghairahu, karena kalau dia merendahkan, mencacati orang lain, mengejek orang lain, aujabalil ghair an yahmizahu, tentu mengharusnya mendorong orang itu untuk membalasnya, seperti yang di dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, la'anallahu man la'ana waliday. Allah, semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana orang itu melaknat orang tuanya? Ya subbu abal ahnam aba ahad ya abar rajul fa yasubbu aba. Nah, wa yasubbu wa sabba ummah wa yasubbu ummah. Nah, dia mencela ayah saudaranya, mencela ibu saudaranya, dan orang itu balik mencela. Nah, membalas, mencela atau mengejek atau mencaci ayah dia mengejek. Seperti itu juga. Walau makanya Allah menyebutkan wala talmisu anfusakum, walaupun itu dia lakukan itu enggak mungkin ada orang yang mau menghinakan, merendahkan, mengejek dirinya sendiri, kecuali kalau misalnya dalam bentuk mungkin dia bertaubat kepada Allah, ya, tanpa diketahui orang lain dia mencela dirinya, ya. Dan seperti yang Allah beritakan tentang nafsul lawamah, jiwa yang banyak mencela, menyalahkan, ya. Nah, tapi kalau dia misalnya mendapat-dapatnya menghinakan dirinya di depan orang, enggak mungkin. Tapi Allah mengingatkan seperti ini dengan kalimat ini, wala talmizu anfusakum, karena itu akan menjadikannya fayakun huwa almutasabbib lidzalik, karena dia sendiri yang menjadi sebab dia menghinakan dirinya. Dia mengejek orang lain pun mengejek dirinya. Dia merendahkan orang lain pun merendahkan dirinya. Qala rahimahullah, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu saling melemparkan gelar, memberi julukan yang jelek. Aina yu'iru ahadukum aha, jangan dia mencacati, mengaibi saudaranya. Wa yulqihi bilaqabin damb yakrah an yutlaqa alaihi, dan memberinya laqab, menggelarinya dengan gelar-gelar yang cela, yang dia tidak suka diberikan, dimutlakkan, dimutlakkan artinya dilemparkan kepada dia, diberikan kepadanya. Wa hadha huwa tanabuz, inilah makna tanabuz. Wa amma al-alqab ghayra madhmuma fala tadkhulu fi hadha, adapun gelar-gelar yang artinya tidak merupakan celaan, itu tidak masuk dalam larangan ini. Nah, yang misalnya kadang-kadang gelar yang menunjukkan dia, kita sebenarnya sebagian asatid ataupun apa, kadang-kadang dipanggil untuk memberikan tasbih juga, atau untuk sebagai pujian, ya. Ada yang digelari Hayyatul Wadi, gelar enam sawah, atau ini gelar yang bukan ejekan. Nah, ya, kadang-kadang Hayyatul Wadi itu menunjukkan kekuatan ganas dia sama ahli bidah, ya. Sebagian asatidz kita kan ada yang seperti itu, nah, keras terhadap ahli bidah. Nah, kalau bicara atau apa mungkin bahas dengan kalimat-kalimat yang tenang tapi tajam. Nah, orang itu bukan, ini tidak termasuk dalam ini. Qala qawluhu bisal ismul fusuq ba'dal iman, karena kalau misalnya laqab-laqab, gelar-gelar itu adalah celaan, itu adalah seburuk-buruk nama. Ini bisal ismul fusuq ba'dal iman, buruk-buruk nama adalah kefasikan setelah beriman. Yani ai bisama tabaddaltum anil imani wal amal bisyara'ihi, nah, seburuk-buruk ganti dari keimanan dan mengamalkan syariatnya, wa ma taqtadihi, dan tujuan tuntutan-tuntutan syariat tersebut, bil i'rad, yaitu dengan berpaling, an awamirihi wa nawahihi bi ismil fusuq wal 'isyan alladhi huwa tanabuz bil alqab, yaitu berpaling dengan meninggalkan perintah dan larangan Allah dengan nama-nama kefasikan dan kemaksiatan, yang itu merupakan salah satu bentuk sikap tanabuz bil alqab. Nah, memanggil dia mungkin ya fasik, atau ya asi, atau ya kafir, sama seperti itu. Ya, nah, kalau artinya, nah, tidak seperti itu keadaan orangnya, kan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, akan kembali kepada dirinya. Qala wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun, siapa yang tidak bertobat dalam perkara apapun, apalagi dalam perkara ini, ya, walaupun ini sifatnya ini tentang yakni tanabus bil alqab atau tentang sukhriya, itu termasuknya dikatakan siapa yang tidak bertobat dari hal-hal ini, dia termasuk orang yang zalim. Dan ini berlaku, kalimat ini berlaku kata para ulama seperti Ibnu Qayyim menyebutkan semua, dalam apapun kita tidak bertobat kepada Allah, nah, itu termasuk orang yang zalim. Karena ada dua nanti disebutkan juga oleh beliau nanti. Jadi manusia itu ada dua golongan, yang bertobat dan yang zalim. Kalau dia bertobat maka dia lepas dari kezaliman, kalau tidak maka dia termasuk orang yang zalim. Tidak ada yang ketiganya. Qala fa hadha huwa al-wajib 'ala al-'abdi an yatuba illallah ta'ala. Dan inilah yang wajib dilakukan oleh setiap manusia, yaitu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhruj min haqqi akhih, supaya dia keluar dari hak saudaranya, jangan dia kungkungi, jangan dia langgar. Al muslim, dia sesama muslim, bistihlalihi, dengan minta dihalalkan, wal istighfar, dengan mendoakannya ampunan, wal madh lahu muqabalatu ala nam ala dami, memuji-muji dia sebagai ganti, yakni apa, nam, celaan yang dia timpakan kepada saudaranya, entah itu di hadapannya, lebih-lebih di belakangnya. Nah, qala qawluhu wa man lam yatub faulaika humu dhalimun fadnasu qisman. Manusia itu terbagi dua, zalimun li nafsihi ghairu ta'ib wa ta'ibun muflih wa la tamma qisman thalith ghairuhuma. Nah, manusia itu terbagi dua golongan, yang zalim menzalimi dirinya sendiri tanpa bertaubat, dan yang kedua orang yang bertaubat lagi beruntung, tidak ada lagi yang ketiga. Kalau dia tidak bertaubat, berarti dia zalim dalam hal apapun dia lakukan, dan taubat itu bukan perkara yang ringan. Taubat kita itu diafir oleh Allah, diafir oleh dua taubat Allah. Allah beri ilham dia menyesal, Allah beri ilham dia punya tekad untuk berhenti, Allah beri ilham dia merasa mengakui kesalahannya, merasa malu dengan kejelekan yang dia lakukan, pelanggaran yang dia lakukan, dia takut kepada akibatnya, hukumannya. Nah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, berhenti seketika itu juga, ya, dan bertekad untuk tidak kembali. Nah, kemudian dia menjalankan taubat tersebut. Dia minta ampun kepada Allah, memperbaiki diri, bertekad untuk tidak akan mengulangi, ya, berhenti dari perbuatan-perbuatan jeleknya itu. Nah, barulah di situ kemudian Allah menerima taubatnya. Nah, bukan tidak bisa kita yang mengatakan saya bertaubat kepada Allah. Kalau jujur taubat itu kepada Allah, itu akan menghasilkan kebaikan. Nah, dia akan jadi lebih baik. Itu salah satu tanda yang disebutkan oleh para ulama. Nah, tanda-tanda orang yang bertobat dengan tobat yang benar itu, keadaannya setelah bertobat jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Nah. Qala qawluhu ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fa karihtumuh wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Naha ta'ala an katsirin minadh-dhann. Allah melarang dari sebahagian besar sangkaan as-su' bil mu'minin, yang jelek terhadap orang-orang yang beriman. Fa innal ba'dadh-dhann ismun, karena sebagian dari sangkaan-sangkaan itu adalah dosa, dan Rasulullah menyebutnya akdzabul hadits, sedusta-dusta perkataan. Wa dzalika kadzdzan al-khali min al-haqiqah, di antaranya adalah sangkaan-sangkaan yang tidak terbukti, tidak ada kenyataannya. Wal qarinah, tidak pula ada qarinahnya. Ya, tidak ada qarinahnya untuk menduga seperti itu. Sangat jauh untuk menduga yang seperti itu. Tidak boleh, dan itu harus dijauhi, dan ini termasuk di antara pelanggaran, dan itu katakan oleh Allah di sini ismun, sebagiannya adalah dosa, dan termasuk dosa besar. Nah, ini termasuk dosa besar, bisa dosa. Nah, walaupun ini secara mutlak, nah, atau ini yang umum, ya, bisa jadi dosa besar, bisa ada yang dosa kecil mungkin. Kalau kadang misalnya dugaan-dugaan yang jelek, sangkaan-sangkaan yang jelek, alladhi yaqtarinu bihi katsirun minal aqwal wal af'al al muharrah, yang seringnya dibarengi dengan kenyani sebagian besar ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Fa inna baqa'adhan nisu' bil qalb, karena tetapnya sangkaan yang buruk-buruk sangka itu di dalam hati, la yaqtasiru sahibu ala mujarradi dzalik, itu tidak akan membatasi orang yang memiliki sangkaan yang buruk sangka ini hanya sebatas itu. Bal la yazalu bihi hatta yaqula ma la yanbaghi, sampai akan memunculkan dari dalam hati dia itu ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya. Wa yaf'al ma la yanbaghi, dan melakukan apa yang tidak layak. Itu kalau sudah ada di dalam hatinya itu sangkaan yang buruk. Nah, berikan istimalat, mungkin, tapi tidak ada qarinahnya. Misalnya kuat qarinahnya kepada itu, ya apa boleh buat, mungkin kita kan dia ingin mintakan ampun, kita istighfar pada Allah, ya. Tapi memang yang paling baik memang seperti yang di artinya apa namanya, bagaimana dicontohkan oleh salaf kita, ya. Nah, walaupun sebagian mereka mungkin sampai terucap punya sangkaan, tapi mereka juga segera untuk mencabut dan yakni apa namanya berlepas diri dari sangkaan-sangkaan tersebut. Kadang-kadang bahkan sebagian mereka yang ada ya, seperti dalam kisah Urayyah kemarin lewat kita lewati sebagian sahabat, ada yang enaklah Utsman sudah bisa tawaf dia. Rasulullah langsung mengatakan tidak mungkin. Selama kita berani, selama kita apa, dia tidak akan mungkin tawaf selama kita masih tertahan di sini. Dan benar. Nah, Utsman bin Affan pun sendiri menyatakan walaupun setahun dia berada di Mekah di sekitar Ka'bah, dia tidak akan tawaf selama Rasulullah masih terhalang. Ya, para sahabat menyebutkan itu bagaimana ini paling baiknya sangkaan Rasulullah. Ya, walaupun dia apa namanya dan memang mautnya ini adalah yang tabi'in, hal-hal yang sebenarnya kadang-kadang tabiat, apalagi ditambah dengan qarinah. Dia melihat keadaan orang yang berulang-ulang seperti itu, mau tidak mau muncul. Nah, walau fi dzalika aidan, di dalam perkara ini juga ada isaatul dzan bil muslim. Nah, ada bunyi ini sikap buruk sangka terhadap muslim, wa baghdahu wa adawatuhu. Ini menimbulkan permusuhan, kebencian dan permusuhan terhadapnya. Al ma'mur bi khilafi dzalika minhu, yang sebetulnya itu diperintahkan apa? Untuk menyelisihinya, untuk berlaku bersikap sebaliknya. Qala wala tajassasu, dan janganlah kamu saling memata-matai mencari-cari kesalahan, ya, mengorek-ngorek kesalahan saudara orang lain. Nah, apalagi kalau misalnya menyimpan-nyimpan, mengumpul-ngumpulkan. Nah, ai la taftishu an auratil muslimin, jangan kamu cari-cari aurat cacat kejelekan kesalahan kaum muslimin. Wala tatabbauha, jangan kamu teliti, kamu gali-gali. Watruku al-muslima ala hali, tinggalkan kaum muslimin itu sebagaimana keadaannya. Lahiriahnya baik, ya sudah. Tapi kalau memang ini apa namanya, nah, diketahui misalnya ini adalah orang munafik, ya memang kita berhati-hati. Tapi secara bahir itulah yang diterima darinya. Wasta'malun taghaful, gunakanlah istilahnya taghaful, pura-pura enggak tahu. An ahwalihi, dari keadaannya. Alati idza fattashta dhahara minha ma la yanbaghi, yang seandainya kamu gali, yang kita cari-cari, muncul terlihat apa yang tidak sepantasnya. Nah, dan Allah pun jadi Rasul, bagaimana kata Rasulullah, siapa mencari-cari apa namanya aurat kaum muslimin, maka akan Allah bongkar pula aibnya, walaupun itu di tengah rumahnya, di dalam rumahnya sendiri. Nanti dia melakukan kesalahan itu akan keluar, diketahui oleh orang lain cacatnya. Qala na'udzubillah, ya. Qala qawluhu wala yaghtab ba'dukum ba'da wal ghibah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzikruka akhaka bima yakrahu walau kana fihi. Itu menyebutkan, kamu menyebutkan tentang ini, menyebut-nyebut saudaramu tentang dengan apa-apa yang dia tidak suka, walaupun itu ada. Ini sudah termasuk dosa besar, ya, apalagi kalau yang itu tidak ada padanya. Kalau tidak ada padanya, bahatkah, nah, buhtan, dan buhtan ini dosanya besar, lebih besar daripada mungkin daripada ghibah. Nah, summa dzakara matsalan munaffiran 'anil ghibah, kemudian Allah menyebutkan perumpamaan, permisalan untuk menjauhkan kita, membuat kita lari, jijik dan ngeri, takut untuk melakukannya. Ini melakukan lagi ghibah. Faqala ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtuhu, apa kamu mau memakan bangkai saudaramu sendiri, adik kita misalnya, ya, itu kalau misalnya saudara senasab misalnya. Fakarih tumuh, kamu tentu tidak suka. Syabbaha aklal lahmihi maitan, sama dengan Allah serupakan ghibah itu dengan memakan dagingnya yang sudah mati. Al-makruh linnufus, yang tidak disenangi, tentu tidak disukai oleh jiwa manusia yang normal. Ghayat al-karaha, dengan sebenarnya ini rasa tidak suka. Nah, birtiyabihi, ini Allah serupakan memakan daging bangkai itu dengan menghibahinya. Fakama annakum takrahuna akla lahmi, sebagaimana kamu enggak suka untuk memakan bangkainya. Nah, wa khususan idza kana maitan faqidur ruh, lebih-lebih kalau dia sudah mati misalnya. Nah, fakadzalika nah fal takrahu ghaibatan wa akala lahmihi hayyan, maka demikian pula hendaknya kamu tidak suka untuk makan, yakni untuk melakukan ghibah, menghibahi dia dan memakan dagingnya dalam keadaan dia hidup. Nah, kalau punya apa namanya, ini artinya dia mati, kita pun enggan, enggak suka untuk makan daging bangkainya, apalagi kita dalam keadaan hidup, dia masih hidup dikerat sepotong dagingnya. Walau qauluhu wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Innallaha tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Wat tawwab alladziina ya'dzana bi taubati 'abdihi fa yuwaffiquhu laha. At-tawwab itu artinya zat alladzi ya'dzan, yang mengizinkan hambanya bertaubat, diberi ilham, dimasukkan rasa takut, dimasukkan rasa malu, dimasukkan ke dalam hatinya menyesal. Ya, dia menyalahkan dirinya, mencela dirinya, menyadari itu salah, malu dan takut kepada Allah, jijik terhadap perbuatan dosa tersebut. Kemudian muncul dalam hatinya penyesalan, dia minta ampun pada Allah, berhenti dan mohon bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Itu jadi diberi taufik oleh Allah untuk dia mengamalkan, menjalankan. Sehingga kalau ketika dia sudah betul-betul bersih dari dosa yang dia lakukan dengan taubat dan nasuha itu, keadaannya memang lebih baik daripada sebelumnya. Dia lebih pelit terhadap waktunya, sangat-sangat berharga, sehingga dia berusaha untuk tidak menyia-nyiakan waktu itu dengan hal-hal yang membuat dia berkurang. Nah, bahkan dia senantiasa waspada mengingat dosa-dosa tersebut, ya, dan selalu minta ampun kepada Allah supaya dihapuskan oleh Allah. Nah, seakan-akan dosa itu terpampang di depannya membuat dia malu, tidak berani menatap orang lain karena takut dan orang mereka melihat kejelekannya. Fa yuwaffiquhu laha, Allah mau memberinya taufik kepada taubat tersebut. Tsumma yatubu alaihi biqabuli taubatihi, kemudian Allah menerima taubat hamba tersebut. Setelah dia bertobat, dia menjalankan apa yang harus dia lakukan, memperbaiki diri, meminta ampun kepada Allah, berjanji kepada Allah untuk tidak melakukannya lagi. Nah, ini diterima taubatnya oleh Allah. Rahimun ibadihi, dan Allah itu Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Aitu da'ahum ila ma yanfa'uhum, dimana ketika Allah mengajak, mengimbau hamba-hambanya kepada apa yang bermanfaat bagi mereka. Wa qabila minhum taubah, dan menerima taubat dari mereka. Wa fi hadhihi al-ayah dalilun 'ala at-tahdhir syadid, di dalam ayat ini kita dapati tahdir yang keras, minal ghibah, dari perbuatan ghibah. Wa annal ghibah minal kaba'ir, dan ghibah itu termasuk dosa besar. Kalau itu ada pada dia, itu ghibah, bagaimana dengan itu tidak ada pada dia? Nah, dikemas dengan kemasan apapun seakan-akan itu ada. Lebih-lebih lagi. Ini seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang Allah katakan lagi tawalla kibrahu walau adabun azim. Nah, dia tidak seraha menuduh, menceritakan, tapi berbuat seolah-olah itu ada terjadi. Dan itu juga melibatkan sebagian sahabat yang lain. Yang pertama tiga orang sahabat. Nah, walhamdulillah ditegakkan oleh Allah Rasulullah. Nah, yaitu hukuman had yang membersihkan mereka dan mereka bertobat. Kalau tidak bertobat, tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Ya, tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Allah menyebutkan tentang kisah seperti itu. Watahsabuhu hayyin, tahsabunahu hayyinan. Kamu kira itu ringan. Wa huwa indallahi azim. Bahkan di sisi Allah itu sangat-sangat besar. Qala wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala tahdhir syadid min al-ghibah, wa anna al-ghibah min al-kaba'ir, li'anna Allah syabbahaha bi'akli lahmil mayyit. Allah serupakan dia dengan makan daging bangkai. Wadzalika minal kabair, dan termasuk dosa dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu alaihi wasallam li taubah wa yaqbal taubah taubatan innahu jawadun karim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika.